Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dari pembacaan kita pada risalah Al-Qaulul Mufid, telah kita sebutkan dan telah kita bacakan bab Asy-Syafa'ah di matan yang diuraikan oleh Al-Musannif rahmatullah alaih. Dan telah kita jelaskan Asy-Syafa'ah Al-Manfiyah ataukah Al-Muthbatah, syafaat yang dinafikan dalam Al-Quran serta syafaat yang muthbatah serta syurut Asy-Syafa'ah. Dan demikian pula telah kita sebutkan kemarin macam-macam syafaat. Sebagian dari syafaat yang muthbatah ada syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada pula yang dimiliki oleh Rasul, para Nabi, dan bahkan mereka al-mu'minun, al-muttaqun. Nah, baik, kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih dari bab Asy-Syafa'ah tersebut. Kita sebutkan penjelasan beliau di sini, innama dzakara al-musannifu asy-syafa'ata fi tadha'ifi hadhihi al-abwab li'anna al-musyrikin yubarriruna syirkahum wa du'a'ahum lil malaikati wal anbiya wal awliya biqaulihim nahnu nad'uuhum. Sebab musabab kenapa musannif pengarang kitab tauhid menyebutkan bab syafa'ah pada bab-bab ini, pada pembahasan seputar tauhid, yang demikian disebabkan karena orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka melakukan amalan-amalan kesyirikan, demikian pula berdoa kepada para malaikat, para nabi dan para wali dengan alasan mereka nahnu nad'uhum, kita berdoa kepada mereka. Mereka juga mengatakan ma ilmina annahum makhluquna mamlukun, dan kita faham, mengerti bahwasanya orang-orang yang kita sembah ini adalah makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin haitsu inna lahum 'indallahi jahan 'aziman wa maqamatin 'aliyatan nad'uuhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa liyashfa'u lana 'indahu. Namun orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla, memiliki kemuliaan yang tinggi. Kita berdoa kepada mereka, menyembah mereka agar supaya orang-orang yang kita sembah ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Demikian pula agar supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah dua alasan yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin, sebab alasan mengapa mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan mereka faham yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini alasan yang pertama. Tujuan kita menyembah orang-orang soleh tersebut adalah agar supaya mereka mendekatkan kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan alasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh mereka orang-orang musyrikin tersebut sebagai dalil mereka membolehkan perbuatan kesyirikannya, Para ulama berdalil dengan ayat tersebut, siapa saja, siapa saja yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar supaya orang-orang yang mereka doai tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah musyrik, melakukan kesyirikan. Nah, kepada siapapun mereka berikan doanya tersebut. Karena hujah ini dimiliki oleh mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah, dan Allah sebutkan itu sebagai satu kesyirikan. Ataukah alasan yang kedua yang disebutkan oleh musannif, liyashfa'u lana indahu, agar supaya orang-orang yang kami sembah memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah kelak di hari kiamat. Jadi mereka berdoa kepada para wali-wali Allah, berdoa kepada orang-orang yang terkenal soleh di sisi mereka, harapannya agar supaya orang-orang soleh yang mereka sembah memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan hujah ini pula mereka para ulama menjadikannya sebagai dalil, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah dengan tujuan atau dengan keinginan agar supaya orang-orang yang mereka sembah tersebut bisa memberikan kepada mereka syafaatnya di sisi Allah, ini juga termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Bahkan lebih daripada itu, seseorang dia berdoa meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah syafi'ni. Ataukah seseorang berdoa kepada seorang yang soleh, siapapun mereka, berdoa, wahai wali si fulan, berikanlah syafaatmu untukku nanti di hari kiamat, mengharap syafaat kepada makhluk tersebut. Ini juga berdasarkan uraian-uraian penjelasan yang kemarin, demikian pula tadi kita sebutkan, termasuk pula sebagai perbuatan syirik. Termasuk pula sebagai perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang dia meminta syafaat kepada selain Allah dan berdoa meminta syafaat tersebut kepada makhluk selain Allah Azza wa Jal, maka dia telah menyamai orang-orang musyrikin di mana mereka berdoa kepada selain Allah dengan dalil haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah orang-orang yang kelak akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa ya subhanallah, kalau kita melihat keadaan mereka, orang-orang yang melakukan ritual-ritual ibadah di sisi kuburan-kuburan orang-orang yang saleh, bahkan sampai menangis mengadukan nasibnya dan berdoa dengan harapan agar supaya seorang yang telah dimakamkan tersebut bisa mendengarkan doanya dan menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, subhanallah, kalau ditanya sebab musabab kenapa mereka melakukan perbuatan tersebut, ternyata jawaban mereka sama persis dengan jawaban orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kita orang yang berdosa, banyak kemaksiatannya. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah, ini kita khawatir tidak akan dikabulkan. Jadi kita meminta kepada wali si fulan, seorang soleh yang ada di tempat ini, yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, tujuannya agar supaya dia menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jal. Ini juga sama, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar supaya mereka, orang-orang yang kami sembah tersebut, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, dan doa yang mereka panjatkan kepada seorang yang telah wafat, ini termasuk dari kesyirikan tersendiri. Karena doa adalah ibadah dan harus seseorang memberikannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Kemudian disebutkan boleh oleh musannif di sini kama yataqarrabu ilal wujha'i indal muluki wassalatin, sebagaimana seorang rakyat ketika punya hajat ke penguasanya maka ia mendekatkan diri ke penguasanya melalui pejabat-pejabatnya, ya kan, enggak bisa langsung menemui presiden tapi harus melalui ajudan-ajudannya. Harus mendekati seorang yang dekat dengan presiden atau raja tersebut untuk supaya mempertemukan dia dengan rajanya ataukah penguasanya. Kalau tanpa ada orang dalam, sulit bertemu dengan presiden. Sulit untuk mendapatkan nomor HP-nya. Sulit untuk kemudian membuat janji dengannya. Nah, ini mereka kiaskan Allah Azza wa Jalla itu demikian. Ini juga termasuk kesalahan. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb, wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian, Tuhan kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepada aku. Ud'uni dinisbatkan maf'ul bihi ataukah objeknya langsung kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan Allah perintahkan agar seseorang dia ketika memiliki hajat kebutuhan agar langsung memintanya kepada Allah, jangan melalui makhluk siapapun mereka. Di sini Allah tidak memandang siapa dari dan dari jenis serta kalangan apa orang yang berdoa tersebut. Allah perintahkan agar dia berdoa langsung kepada Allah. Astajib lakum, niscaya saya, kata Allah, akan menjawab doa-doa kalian tersebut. Allah akan mengabulkan doa hambanya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada seorang hambaku bertanya kepadamu tentang keberadaanku, katakanlah ya Rasul kepada dirinya, sesungguhnya saya itu dekat, tidak jauh. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh seorang yang berdoa. Allah faham bahkan sebelum orang itu berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla solusinya. Nah, karena segala sesuatu yang terjadi berdasarkan ilmu dan takdir Allah serta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipercayai oleh seorang mukmin dan ini adalah termasuk dari konsekuensi rukun iman, tepatnya dalam bab rukun iman terhadap takdir, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib percaya, wajib yakin akan hal tersebut. Sehingga jangan kemudian seorang merasa minder sebagaimana mindernya seorang rakyat untuk bertemu dengan presidennya ataukah rajanya. Langsung ia meminta kepada Allah. Allah tidak bisa dan tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian disebutkan oleh musannif, liyaj'aluhum wasa'ita liqada'i hajatihim wa idraki ma'aribihim. Mereka kiaskan Allah itu sama dengan raja dari raja-raja dunia, penguasa dari penguasa-penguasa dunia, yang ketika seseorang butuh kepada penguasa serta rajanya, dia harus melalui bawahan-bawahannya, asisten-asistennya, orang-orang yang memiliki wajah kemuliaan di sisi para penguasa serta rajanya, agar bisa menjadikan mereka sebagai perantara untuk tertunaikan hajat-hajat mereka dan didapatkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, dan cara yang seperti ini tidak dibenarkan. Hadza min abtalil batil. Ini termasuk kebatilan yang paling batil, salah. Dengan alasan inilah ternyata mereka orang-orang musyrikin jahiliyah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap mereka orang yang banyak dosanya, para orang-orang soleh yang mereka sembah tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Nah, wa huwa tasbihullahil azimi malikil muluki alladhi yakhafuhu kullu ahadin wa takhda'u lahul makhluqat bi asarriha bil muluki al fuqara al-muhtajina lil-wujha'i wal-wuzara fi takmili mulkihim wa nufudhi quwwatihim. Ini adalah termasuk kebatilan yang paling batil, di mana seseorang dengan persangkaan tersebut menyamakan Allah zat yang maha agung, rajanya para raja adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, rajanya para raja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yakhafuhu kullu ahad, yang yang tidak ada seorang pun melainkan mereka memiliki rasa takut kepada Allah, yang siapapun memiliki rasa takut kepadanya. Wa takhdha'u lahul makhluqat, dan seluruh makhluk bi asarriha, dengan tanpa pengecualian. Takhdha', yakni tunduk lahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tau'an wa karha, baik tunduknya karena taat, wa karhan ataukah tidak menginginkannya. Karena tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang bisa lepas dari kehendak Allah secara kauni, secara takdir. Siapapun mereka, yang mukminnya atau yang kafirnya, yang sukanya atau yang bencinya, tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Kepada Allah lah tunduk berserah diri seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, baik dalam keadaan taat ataukah benci. Mereka berserah diri kepada Allah, yang dimaksud dalam ayat ini seperti yang disebutkan oleh mereka para ahli tafsir, maknanya adalah berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah dalam perkara-perkara takdir Allah secara kauni, kehendak Allah secara kauni. Mengenai nasibnya, dia akan sakit, tidak ada yang bisa lepas dari kehendak tersebut. Mengenai usahanya, dia akan bangkrut, tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah tersebut dan takdir Allah tersebut. Bahkan mengenai nasib keluarganya, mungkin ada yang meninggal, mungkin ada yang sakit, ataukah orang tuanya, Allah Azza wa Jalla takdirkan meninggal dalam keadaan dia tidak menduganya. Ini juga sama, benci atau tidak, semuanya akan pasrah dan tunduk terhadap keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik suka ataukah tidak. Allah tidak bisa disamakan dengan raja dari raja-raja dunia. Naam. Yang orang-orang fakir, yang muhtajin, harus mendekatkan diri kepada mereka melalui para ajudan-ajudannya, para menteri-menterinya. Naam. Allah tidak sama dengan raja-raja dunia. Kalau raja dunia membutuhkan adanya bawahan-bawahan, ya kan, untuk bisa menyempurnakan kerajaan mereka dan semakin menguatkan kekuatan mereka, butuh adanya tentara, butuh adanya sekian banyak menteri, ajudan-ajudan, tidak bisa sendiri mereka. Allah tidak demikian. Nah, bahkan semua makhluk itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu huwal ghani, Allah memiliki nama ghani, maha kaya. Maha kaya, yang dengan kekayaannya tersebut semua rizki makhluk itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan habis kekayaan yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Di antara dari makna ghani pula adalah ghani ditinjau dari sisi la yahtaju ilal makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada makhluk, bahkan makhluk itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan disangka bahwasanya ketika manusia dari pertama hingga akhirnya, bila mereka semuanya kufur, berarti Allah rugi, berarti akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh seseorang menyangka demikian. Karena kerajaan Allah itu sempurna, walaupun tidak ada makhluk yang mentaati Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan di dalam hadis qudsi yang ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menukilkan firman Allah Azza wa Jalla yang dikenal dalam hadis qudsi, yang dikenal dengan hadis qudsi, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis tersebut, "Law anna awwalakum wa akhirakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahru." Apabila orang pertama kalian dan orang terakhir kalian, jinnya dan manusianya, mereka semuanya memiliki hati yang paling fajir di antara hati-hati orang-orang fajir yang ada di alam dunia ini. Kafirnya dia miliki, musyriknya dia miliki, suka maksiatnya dia punya, memzalimi orang lain dia miliki, tidak ada kebaikannya. Ala afjari rajulin wahidin minkum, disebutkan dalam bentuk isim tafdil, menunjukkan pada dirinya terdapat sekian banyak kerusakan-kerusakan, kekafiran-kekafiran, serta kesyirikan-kesyirikan yang mendatangkan murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Bila semua makhluk demikian, kata Allah, manusianya dan jinnya, dari generasi pertama hingga generasi akhirnya, Allah sebutkan ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, yang demikian tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Naam, sedikit pun. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kecuali sebagaimana menguranginya jarum ketika dimasukkan ke lautan. Artinya tidak akan berkurang sedikit pun. Karena ketika lautan kamu hendak mengambil airnya, kemudian ternyata yang kamu ambil bukan dengan gayung, tapi dengan dengan jarum yang dicelupkan. Maka orang akan mengatakan air laut tersebut tidak terkurangi, ya kan, dengan jarum yang kamu celupkan. Karena air yang menempel di jarum tersebut itu tidak sebanding dengan dalamnya lautan yang demikian luas, serta panjangnya dan luasan lautan yang tidak bisa seseorang mengukurnya. Nah, artinya sama sekali enggak berpengaruh sedikit pun dengan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah memiliki nama Al-Ghani, zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluk. Sehingga ternyata ibadahnya kita, sholatnya kita, puasanya kita, taatnya kita kepada Allah, kita membaca Al-Quran siang dan malam, menghafal Al-Quran, mungkin kita sering berdoa, termenung, menangis, menyesali dosa kita semuanya, ternyata kita melakukan itu semuanya bukan untuk Allah Azza wa Jalla, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, agar kita menjadi seorang yang baik, agar kita bisa mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, agar kita nantinya bisa menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang butuh dengan amalan tersebut. Kita yang butuh dengan amalan-amalan tersebut, bukan Allah yang membutuhkannya. Allah adalah zat yang maha ghani. Sehingga disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah, kemudian disebutkan pula oleh musannif, wa fa'abtalallahu hadzal za'ma, maka Allah Azza wa Jalla membatalkan persangkaan yang seperti ini, anggapan bahwasanya Allah itu sama dengan raja dunia, yang ketika seorang berdoa tidak bisa langsung berdoa meminta kepada Allah, tapi melalui perantara dari orang-orang yang dekat dengan raja-raja dunia. Berarti orang yang dekat dengan Allah adalah para nabi, orang-orang soleh, para wali Allah dan yang semisalnya. Wabayyana anna syafa'ata kullahu lahu, Allah juga menerangkan bahwasanya syafaat itu semuanya ternyata milik Allah Azza wa Jalla. bukan milik makhluk. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah syafaat tersebut. Jadi kalau misal kita butuh syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berdoalah meminta syafaat tersebut kepada Allah. Allahumma la tuharrimni syafa'at asy-syafi'in. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan saya dari mendapatkan syafaat mereka, orang-orang yang nanti di hari kiamat akan memberikan asy-syafa'ah. Meminta syafaat tersebut kepada Allah azza wajalla. Dan ini dibolehkan, dan inilah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, kama annal mulka kullahu lahu, sebagaimana kerajaan itu semuanya adalah milik Allah azza wajalla, bukan milik hamba atau raja si fulan, raja si fulan, semuanya Allah yang memilikinya. Nah, kayanya seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada dirinya kekayaan. Wa alla yashfa' indahu ahadun illa biiznihi, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat melainkan harus dengan adanya izin dari Allah azza wajalla. Tanpa izin dari Allah, mereka tidak bisa memberikan syafaat dengan sendirinya. Wa la yu'dhanu illa liman radiya qawlahu wa 'amalahu, dan Allah tidaklah memberikan izin kepada seseorang melainkan mereka orang-orang yang telah Allah ridhai ucapannya dan amalannya. Wala yarda illa tauhidahu wa ikhlasal amali lahu, dan Allah itu tidak ridha pada amalan-amalan seseorang melainkan bila didasari dengan tauhid dan mengikhlaskan amalan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu pentingnya seseorang terus dia berupaya untuk memperbaharui, demikian pula mengevaluasi tauhidnya. Dia terus evaluasi tauhidnya. Karena subhanallah, semua yang kita lakukan ternyata membutuhkan padanya tauhid. Membutuhkan padanya niatan tulus ikhlas mengerjakannya karena Allah Azza wa Jalla. Nah, harap mengharapkan agar mendapatkan pahalanya. Ketika seorang bekerja, pada pekerjaan apa saja butuh ikhlas. Tanpa ikhlas akan menyebabkan akhirnya pekerjaan yang dia geluti tersebut tidak terkandung di dalamnya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa biha hatta ma taj'aluha fi imra'atika. Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak dengan satu nafkah melainkan Allah akan memberikan pahala dengan sebab infakmu tersebut, dengan syarat tabtaghi wajha Allah, engkau mengharapkan wajah Allah azza wajalla, melainkan engkau Allah akan memberikan pahala dengan sebab apa yang kamu berikan. Hatta ma taj'aluha fi imra'atik, hingga apa yang kamu suapkan pada mulut istrimu. Selama ikhlas, ia akan mendapatkan pahala. Nah, sehingga membutuhkan adanya tauhid. Seperti apa praktek ikhlas ketika bekerja? Niatkan kita bekerja ini adalah untuk menjalankan salah satu dari perintah Allah Azza wa Jal kepada seorang yang berkeluarga, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, dan jalankan niatan dan jalankan usaha tersebut berdasarkan niatan murni mentaati Allah Azza wa Jal dan menjalankan apa yang menjadi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ikhlas menjalankannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Fabayyana al-musyrik laisa lahu hadzun wala nasibun minasy-syafa'ah. Kemudian Allah juga menerangkan bahwasanya seorang yang musyrik ternyata tidak memiliki bahagian dan andil di dalam memberikan syafaat sedikit pun. Mereka terharamkan dari syafaatnya asy-syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ini yang dikenal dengan syafaatul manfiyah, syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat dari kalangan al-anbiya wal-mursalin as-salihin as-syuhada, ketika mereka ketika syafaat tersebut diberikan untuk keluarganya yang musyrik, untuk saudaranya yang kafir, itu ternafikan, la tanfa, tidak bermanfaat untuk orang-orang musyrik syafaatnya asy-syafi'in. Sehingga orang-orang soleh ketika wafat meninggal dunia, kemudian nanti di akhirat Allah berikan kepada dirinya kemuliaan untuk memberikan syafaat. Demikian pula para syuhada diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan sekian banyak syafaat untuk kerabatnya, siapa di antara mereka yang dia inginkan. Namun ternyata syafaat-syafaat mereka tersebut tidak bisa diperuntukkan untuk keluarganya yang kafir, untuk ibunya yang musyrik, untuk bapaknya yang kafir, yang musyrik. Maka dari itu ma'asyarul ikhwah, penting untuk kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita. Demikian pula senantiasa mendakwahi mereka tentang perkara tauhid, agar supaya dengan tauhid tersebut itulah mereka bisa terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui paman beliau Abu Thalib. Dalam keadaan Abu Thalib ketika ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan hadaratul wafat, dalam keadaan kematian itu sudah mendekatinya. Hadaratul wafat, mendekati sakaratul maut. Naam. Ketika menghadapi kenyataan yang demikian, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak pamannya Abu Thalib agar mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang saya uhajjulaka biha indallahi yaumil qiyamah, akan membelamu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Nah, kalau orang-orang musyrikin jahiliyah, karena bahasa Arab adalah bahasanya mereka, dan Islam di awal kali dakwahnya mereka lihat dan mereka saksikan, demikian pula mereka mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga mereka tidak perlu belajar la ilaha illallah artinya apa. Faham mereka maksudnya. Mereka faham maksud konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Harus berdoa memberikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Mereka faham arti la ilaha illallah adalah demikian. Sehingga disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahi umatnya di pasar-pasar, didatangi oleh Rasul di pasar-pasar yang besar yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin. Rasul mendatangi pasar tersebut kemudian menyerukan kepada mereka, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai sekalian manusia ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, tamliku bihal arab wal ajam, kalian akan memiliki dengan kalimat tersebut, akan menguasai seluruh bangsa Arab dan bangsa yang selain Arabnya, semua akan tunduk kepada kalian nantinya. Namun ternyata paman beliau Abu Lahab, seingat saya, senantiasa mengiringi kemana Rasul pergi. Kemudian ketika Rasul mendakwahi umatnya mengucapkan kalimat tersebut, ia dengan lantang pula mengatakan kepada kaumnya, la tusaddiqu, jangan kalian benarkan ucapan lelaki ini. Dia seorang yang kadzab, dia seorang yang demikian dan demikian. Nah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, wa bayyana anna syafa'atal mutsbatah allati taqau bi idni innama hiya syafa'atu li ahli al-ikhlas khassatan wa annaha kullaha minhu rahmatan minhu kara wa karamatan lisyafi' wa rahmatan minhu wa 'afwan 'anil masyfu'i lahu. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya syafaat yang ditetapkan ternyata adalah syafaat yang terjadinya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan syafaat tersebut adalah syafaat yang diberikan untuk ahli ikhlas saja. Wa annaha kullaha minhu, dan syafaat tersebut itu semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla, sebagai rahmat dari Allah, sebagai karomah, kemuliaan yang Allah dengan syafaat tersebut ingin memuliakan seorang yang memberikan syafaat. Sehingga asy-syafi' ketika dia diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan hak syafaat tersebut. Maka dari itu, yang memberikan syafaat adalah dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan para syuhada, orang-orang yang mulia, yang punya amalan-amalan yang tidak sedikit di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan kemuliaan amalan-amalan mereka, Allah memberikan kepada mereka hak untuk memberikan asy-syafa'ah. Rahmatan minhu, itu semuanya adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa affana 'anil mashfu'i lahu, dan dalam rangka untuk memberikan maaf untuk mereka orang-orang yang diberikan oleh mereka syafaatnya. Allah akan mengampuni siapa saja orang-orang yang diberikan syafaat oleh mereka orang-orang yang Allah izinkan bagi mereka untuk memberikan syafaatnya. Subhanallah. Ternyata ma'asyarul ikhwah, kemungkinan seorang mukmin ahli tauhid untuk masuk ke dalam al-jannah itu demikian banyak bisa dia dapatkan. Bukan hanya ternyata dari jalur amalan-amalan yang dia amalkan, tapi ternyata Allah juga bisa memberikan kemuliaan tersebut melalui syafaat asy-syafi'in, orang-orang yang memberikan syafaat tersebut dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, dan yang lainnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika para nabi telah memberikan syafaat kepada umatnya, orang-orang soleh juga memberikan syafaat untuk orang-orang yang mereka kenal, para syuhada juga demikian, semuanya para malaikat juga telah memberikan syafaat untuk mereka al-mu'minin, al-muwahidin. Semuanya telah Allah berikan syafaat-syafaat tersebut untuk yang berhak memberikannya. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla dengan kemuliaan dan rahmatnya mengeluarkan dari dalam neraka jahanam mereka orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah mengeluarkan mereka dari dalam neraka jahanam, orang-orang yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla setelah syafaat, syafaat tersebut itu berlalu. Nah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya seorang muslim untuk istiqamah di atas tauhid. Jangan kemudian dianggap istiqamah di atas tauhid ini perkara yang ringan. Nah, Allah uji terkadang sebagian hamba dengan sekian banyak cobaan. Sekian banyak cobaan Allah timpakan dirinya dari sekian penyakit. Dari penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, menyebabkan akhirnya dia terbaring sekian lama di atas ranjangnya. Terkadang butuh untuk terus senantiasa dia menata tauhidnya. Terkadang Allah uji dia banyak doa kepada Allah, ternyata Allah masih menguji dirinya. Tidak dia lihat adanya tanda-tanda kesembuhan pada sakitnya. Di saat-saat itulah mulai terkadang setan menggoda dirinya untuk memanfaatkan pengobatan-pengobatan yang pada hakikatnya pengobatan-pengobatan yang ditawarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya adalah pengobatan-pengobatan yang di dalamnya sekian banyak praktek-praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba datangi orang yang ada di gunung sana, barangkali saja dengan doa-doanya sembuh. Coba diminum air yang saya dapatkan dari orang yang ada di sana, barangkali saja dengan air tersebut itu bisa sembuh. Dan yang lain, belum nantinya ada yang datang membawa benda ini, membawa air ini, membawa minyak ini, membawa obat ini. Dari sekian banyak sebab-sebab yang dari sisi hakikatnya syarat dengan perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, tradisi-tradisi kesyirikan terkhusus di sebagian daerah masih sangat kental. Masih sangat kental. Sehingga penting untuk terus mendakwahi kaum muslimin agar faham tentang tauhid dan mengerti tentang hakikat kesyirikan agar mereka bisa istiqamah di atas at-tauhid. Dan inilah dakwah dari para nabi dan para rasul, Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh musannif, wa huwa allazi udzina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha wa analahu al-maqam al-mahmud. Dialah Allah yang memberikan izin. Huwa allazi adzana li Muhammadin, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk memberikan syafaat tersebut agar beliau mendapatkan satu kedudukan yang mahmud, yang terpuji. Nah, yang dipuji oleh generasi awal umat manusia hingga generasi terakhirnya. Karena Rasul memiliki dua syafaat yang hanya dimiliki oleh beliau, tidak dimiliki oleh seorang pun selainnya. Yang terkena dampak dari syafaat beliau semua manusia, dari generasi awal umat manusia hingga generasi akhirnya. Yang pertama, syafaat beliau untuk seluruh umat manusia di mauqif, meminta agar supaya Allah menyegerakan hisab untuk hamba-hambanya. Setelah sekian manusia mereka mendatangi Nabi dan para Rasul, ternyata masing-masing Nabi tersebut tidak bisa mengabulkan permohonan mereka. Dalam keadaan mereka menunggu waktu datangnya hisab, dalam keadaan matahari ditegakkan di atas mereka sejauh 1 mil. Nah, masing-masing resah memikirkan nasibnya. Apakah nantinya dimasukkan ke dalam al-jannah ataukah dimasukkan ke dalam neraka. Nah, disebutkan di dalam riwayat, ketika mereka mendatangi para nabi-nabi tersebut, mereka mengatakan, inna allaha qad ghadaba, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah murka di hari ini dengan kemurkaan yang tidak Allah Azza wa Jalla lakukan di hari-hari sebelumnya. Mereka memandang dosanya, mereka memandang kesalahannya sewaktu hidup di alam dunia. Sehingga beralihlah mereka sampai akhirnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah yang mengabulkan keinginan mereka tersebut. Kemudian syafaat beliau yang kedua yang kemarin kita sebutkan adalah syafaat beliau kepada semua umat manusia untuk masuk ke dalam al-jannah. Karena ketika umat manusia mereka telah melewati sirat yang Allah bentangkan di atas punggung neraka jahanam, di ujungnya itulah pintu surga Allah Azza wa Jal. Mereka menjumpai pintu surga dalam keadaan tertutup. Sehingga mereka pun mulai mendatangi para nabi-nabi tersebut. Dan kembali ternyata Rasul saja yang diberikan izin untuk meminta kepada Allah agar dibukakan pintu pintu al-jannah. Naam. Disebutkan di dalam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan umat Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul awwaluna wal akhiruna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kita ini, walaupun umat Islam adalah umat yang terakhir, namun Rasul menyebutkan sebagai bentuk keutamaan dan kabar gembira untuk umat Islam adalah umat yang awaluna, yang pertama kali merasakan sekian banyak proses-proses yang terjadi di yaumil qiyamah, di hari kiamat, yang dihisab ternyata umat Islam. Yang masuk Islam pertamanya adalah umat Islam. Yang masuk ke dalam al-jannah pertamanya adalah umat al-Islam. Nahnul awwaluna yaumil qiyamah. Sungguhnya kita adalah orang-orang yang pertama kali nanti di hari kiamat. Walaupun terakhir Allah utus beliau mendakwahi hamba-hambanya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.